الحمد لله الذي أرسل رسوله ودين يظهره على الدين ولو كان كلا بجي بقي الله جل جل أن تلح ما أقول رسول Ya Allah memenangkan agama. Sesungguhnya agama berada di sisi Allah. Yang diridhai olehnya adalah Islam. Semoga Allah mematikan kita di atas. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri, dan untuk seluruh sahabat Nabi, semoga Allah meridhai. Amma ba'd, ahibbati fillah, kita masih mengkaji tentang perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wassalam. Kita berusaha untuk mencicipi pelajaran-pelajaran indah dari perjalanan hidup beliau. Karena kita tahu apa yang telah terjadi, seharusnya menjadi bahan renungan untuk manusia yang akan datang, agar mereka dapat dengan lebih mudah meraih kesuksesan dan kemenangan, dan terhindar dari kekalahan dan kerugian. Kita telah melihat kejadian Perang Hunain. Kemudian kita juga telah mengambil banyak pelajaran. Tapi ternyata pelajaran itu masih banyak. Dan kita akan melanjutkan hari ini untuk mengkaji tentang hikmah, ibrah, dan pelajaran-pelajaran dari Ghazwatu Hunain. Baik, silahkan dibaca. Bismillah. Lanjutan Perang Hunain dari kitab Fiqih Sirah Nabawiyah karya Prof. Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid hafizahullahu taala. Yang ke-14, sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang segera memberikan jatahnya dan jatah Bani Abdul Muthalib berupa tawanan perang kepada delegasi Hawazin adalah sebuah keteladanan yang bagus dalam berdakwah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawali hal tersebut dari dirinya dalam mengembalikan tawanan agar dicontoh dan supaya mereka membebaskan tawanan kepada orang-orang Hawazin. Barakallahu fikum. Naam, seorang pendakwah banyak yang pandai berbicara, memiliki retorika yang indah, sehingga manusia terpana dan terpesona dengan dakwahnya. Tapi ketahuilah bahwa dakwah dengan teladan, dengan memberikan contoh, itu akan lebih melekat di dalam hati. Dan itu yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tatkala utusan Hawazin itu selesai sholat, mereka meminta syafaat Nabi atas umat Islam dan meminta syafaat umat Islam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam agar dikembalikan kepada mereka tawanan perang mereka. Dan Nabi memerintahkan itu kepada mereka. Ketika mereka mengatakan itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyuruh umat Islam, tapi beliau melakukan yang menjadi hak beliau. Beliau memberikan hak beliau dan hak Bani Hashim kepada dan hak Bani Abdul Muthalib ya, kepada Hawazin. Dan ini menjadi contoh. Sehingga umat Islam tatkala melihat teladannya, contohnya telah melakukan kebaikan, maka mereka pun akan berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Dulu kita pernah mendengar sebuah peribahasa, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ini menunjukkan kalau seorang guru memberikan contoh yang buruk, itu dampaknya akan lebih buruk kepada orang-orang itu. Tapi ketika guru memberikan contoh yang baik, maka mereka akan mengikuti kebaikan tersebut. Maka hendaklah para pendakwah ya, sebelum mengajak orang bersedekah, dia sedekah duluan. Sebelum mengajak orang untuk bertutur kata yang baik, dia bertutur kata yang baik. Sebelum mengajak orang berbakti sama orang tua, dia yang pertama berbakti sama orang tua. Yang menjadi percontohan itu telah melakukan apa yang mereka ucapkan. Berapa banyak jamaah orang-orang yang pandai berkata tidak, tapi tidak pandai beramal. Maka semoga kita bisa mencontoh yang dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka pentingnya para pendakwah itu hadir di tengah-tengah masyarakat sehingga masyarakat melihat dengan nyata apa yang dilakukan oleh guru mereka. Baik, yang kelima belas ini tidak diterjemahkan. Mungkin kelupaan penerjemahnya. Di sini mereka masuk ke yang 15 di buku terjemahan, padahal itu yang ke-16. Anda akan bacakan yang ke-15. Di bahasa Arabnya. Dikatakan yang ke-15, min maqalati dhil khuwaisirah. Nudrik mada jafwati hadar rajul. Dari ucapan dhil khuwaisirah, kita dapat memahami, dapat mengetahui bagaimana kasarnya orang ini dan orang-orang yang seperti dia. Bagaimana beraninya mereka. Bagaimana ngomongnya yang gak enak dari mereka. Bagaimana dia berbicara dengan Nabi SAW dengan ucapan yang tidak pantas. Alladhi yadullu ala khubthi tawiyyah. Ucapan itu menunjukkan atas busuknya isi hatinya. Wa fasadi mu'taqadin, dan rusaknya keyakinan dia. Wa hiqdin wa ghildatin wa syarasa. Adanya iri, dengki, kekerasan yang berada pada orang ini. Jadi ini yang ke-15. Jadi ahibati fillah, bagaimana ungkapan Dhul Khuwaisirah yang mengatakan i'dil ya Muhammad. Dia mengatakan kepada Nabi SAW, utusan Allah yang diutus untuk menyampaikan agama ini. Lalu dia mengatakan, berlaku adillah engkau Muhammad, engkau enggak adil nih. Na'udzubillah min dzalik. Ini menunjukkan busuknya hati orang ini. Dan betul, bagaimana orang ini ternyata ya orang-orang yang masuk Islam kemudian berlebih-lebihan dalam beragama sehingga keluar dari Islam. Baik, ini yang ke-15. Baik, yang ke-16 yang ditulis di buku ini yang ke-15. Nah, silakan. Yang ke-16, kita juga melihat kesabaran dan kelembutan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang Badui yang sangat kasar. Kesabaran dan kelembutan merupakan di antara sifat yang harus ditonjolkan oleh kaum muslimin, khususnya bagi para dai. Barakallahu fikum. Ya, ahibati fillah, berulang kali kita melihat bagaimana Nabi alaihi salatu wasalam disakiti, diganggu, mendapatkan pulian yang menyakitkan hati. Tapi apa sikap beliau? Bersabar, tabah. Bahkan keburukan yang dilakukan oleh orang-orang itu dibalas dengan kebaikan. Ini menunjukkan para pendakwah, para ustadz harus punya sifat ini. Kalau nggak punya, jadi jelek tuh. Dakwahnya jadi jelek, ustadznya jadi jelek, jadi buruk dalam pandangan masyarakat. Nabi SAW mengatakan, ma kana rifqu fi syai'in illa zanah, wa ma nuzi'a min syai'in illa zanah. tidaklah kelembutan itu hadir dalam sesuatu, melainkan akan menghiasinya. Dan tidaklah kelembutan itu dicabut dari sesuatu itu, melainkan akan mencorengnya. Dan Allah mengatakan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Atas dasar rahmat yang Allah berikan kepadamu, engkau dapat berlembut sama mereka, bersikap lembut sama mereka. "Walau kunta fadhdan ghalidhal qalb." Kalau engkau kasar, keras hatinya, "lan faddu min haulik." Orang-orang kabur, melarikan diri. Maka di sini para pendakwah harus memiliki sifat ar-rifq, as-sabr, al-hilm. Sampai ana ingat dulu salah seorang syekh mengatakan, "Dai yang enggak sabaran jangan berdakwah. Udah jangan berdakwah." Kenapa? Karena dia akan merusak dengan perasaan memperbaiki. Dia ingin memperbaiki, tapi gara-gara enggak sabar, enggak lembut, akhirnya dia merusak dakwah. Bagaimana kita lihat sikap Nabi SAW menghadapi orang yang melakukan penistaan sebenarnya dengan ucapan dia. Tapi Nabi bersabar. Maka seorang muslim harus punya sifat sabar, tabah, teguh, gak terburu-buru, gak tergesa-gesa. Apalagi kalau dia seorang pendakwah, seorang ustad. Maka ustad ini harus sering-sering introspeksi diri. Karena sebagian merasa sudah baik. Merasa. Jadi cuma perasaan doang. Gak benar sebenarnya. Maka perlu adanya masukan dari orang-orang di sekitar kita. Dari murid kita sendiri atau dari guru kita. Yang dengan itu insya Allah kita bisa lebih. Dalam sikap berlebihan dalam agama hingga ia pun keluar darinya. Ia menolak untuk tunduk kepada Allah dan Rasulnya dan menyanggahnya. Menuntut agar Rasulullah SAW berlaku adil. Ia memahami adil hanya berdasarkan nafsu dan logikanya. Sehingga ia menyimpang dari tuntutannya yang ingin mendapatkan kebenaran. Barakallahu fikum. Baik, yang ke-17 ini penting jemaah. Kita gak boleh berlebih-lebihan dalam beragama. Iyakum wal ghulu fiddin. Kalian jangan berlebih-lebihan dalam beragama. Nabi alaihissalatu wassalam menyampaikan itu kepada para sahabatnya. Dan Allah Jalla Jalla mengatakan, "Ya ahlul kitab, la taghlu fi dinikum ghairul haq." Wahai ahlul kitab, kalian jangan berlebih-lebihan dalam beragama dengan cara yang tidak benar. Makanya masyarakat tuh gak suka dengan orang yang berlebih-lebihan. Namun yang jadi masalah, kadangkala standar agama yang benar yang dimiliki masyarakat itu gak ada. Mereka gak punya ilmu. Mereka gak punya cahaya. Yang dengannya mereka dapat mengatakan, ini berlebih-lebihan, ini gak. Kadangkala orang tua melihat anaknya berjenggot, sudah dianggap berlebih-lebihan. Nah, jangan berlebih-lebihan beragama. Anaknya mengharamkan riba, dianggap berlebih-lebihan. Anaknya tidak mau mendengarkan musik, dianggap berlebih-lebihan. Kenapa? Karena memang dia gak punya standar. Standar dia, standar agama yang dimiliki oleh sebagian orang itu adalah agama warisan. Sehingga segala sesuatu yang belum pernah dia dapatkan dari orang tua, dari lingkungan, dia anggap ini berlebih-lebihan. Nah jemaah, kita kalau bicara berlebih-lebihan itu, ya standarnya dulu. Kalau umumnya dikatakan 1 liter, gelas itu isinya 1 liter. Diisi 2 liter, ya tumpah lah. Itu berlebih-lebihan. Tapi kalau ternyata tuh gelas isinya setengah liter. Kemudian ada yang nambahin setengah liter lagi supaya jadi full. Dianggap sama orang yang setengah liter ini berlebih-lebihan. Padahal enggak. Memang gelasmu selama ini setengah. Enggak full. Jadi beragama itu yang biasa-biasa saja. Gak usah ditambah-tambahin, gak usah dikurangin, biasa-biasa aja. Masih banyak tugas dan kerjaan kita. Ambil agama apa adanya. Seperti Nabi SAW mempraktekkan. Ini orang, dia berlebih-lebihan dalam beragama. Sampai dia menganggap yang salah itu, dia menganggap yang benar itu salah. Artinya dia beranggapan yang dilakukan Nabi SAW itu salah. Kenapa? Karena dia berlebih-lebihan. Padahal itu yang benar gitu. Dikatakan Nabi gak berlaku adil, gimana gitu loh. Begini jemaah, ini anak kasih contoh ya. Orang yang gak tahu sholat zuhur 4 rakaat, dia baru masuk Islam dan dia taunya sholat subuh 2 rakaat. Ketika dia melihat orang sholat subuh 4 rakaat, dia salahkan. Dia salahkan. Kenapa? Menurut dia, engkau ini berlebih-lebihan gitu. 2 rakaat. Padahal memang sholat zuhur 4 rakaat. Kemudian dia sholat asar 4 rakaat. Tahu-tahu dia lihat orang sholat maghrib 3 rakaat. Gimana engkau sholatnya? Kurang sholatnya. Lu kok kurang? Tadi kita sholat zuhur 4 rakaat. Asar 4 rakaat. Ini engkau kurang, kau cuma 3. Karena dia gak tahu ternyata sholat maghrib itu 3 rakaat. Kalau dia tambahin jadi 4 rakaat, itu berlebih-lebihan gitu. Maka ahibati fillah, orang ini sejatinya ingin kebaikan. Tapi gara-gara berlebihan, akhirnya dia terperosok keluar dari agama. Dia ingin dapat petunjuk. Sampai kita tahu bagaimana nanti Khawarij itu membunuh Ali bin Abi Thalib. Dan mereka membunuhnya sebagai bentuk perjuangan mengharapkan surga Allah Azza wa Jalla. Ini benar-benar pemikiran yang mengkhawatirkan jemaah. Sehingga kalau bicara beragama, beragama yang biasa-biasa aja, yang Allah perintahkan kerjakan, yang Allah larang tinggalkan. Yang Nabi contohkan kita ikuti, yang Nabi tinggalkan kita tinggalkan. Gak usah ruwet, gak usah mikir, kita tinggal mengikuti. Urusan dunia, kata Nabi SAW, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalau urusan dunia, kalian lebih tahu tentang urusan dunia. Tapi urusan agama, bas. Yang wajar beragama itu. Jangan ditambahin, jangan dikurangin. Nah, dilanjutkan. Ke-18, jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Umar yang ia meminta izin untuk membunuh orang yang dianggapnya munafik tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, aku berlindung kepada Allah dari ucapan orang-orang yang akan mengatakan bahwa aku membunuh sahabatku. Ini menunjukkan disyariatkannya membela kehormatan dan tidak gegabah untuk menyikapi hal-hal yang belum jelas. Dalam hadis disebutkan, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah ia berdiri di tempat yang dapat menjadikannya tertuduh. Oleh karena itu, seorang muslim harus dapat melindungi kehormatan dirinya agar jangan sampai menjadi omongan orang karena ia salah dalam memilih tempat atau bersikap. Hal ini juga dilakukan oleh beliau agar agama ini tidak dicederai karena perbuatan yang gegabah. Sekaligus sebagai aplikasi dari sebuah kaidah, menghindari kerusakan harus diprioritaskan dari memperoleh maslahat. Risiko yang ditimbulkan akibat membunuh orang tersebut sangat besar daripada kemaslahatan yang akan diperoleh. Risikonya adalah orang-orang akan mengatakan bahwa Muhammad telah membunuh sahabatnya sendiri. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Jamaah, orang ini benar-benar melakukan pelecehan, penistaan terhadap kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menuduh Nabi tidak berlaku adil. Buruk sangka sama Nabi itu dosa besar. Bahkan dapat mengeluarkan dari agama. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berbuat apa-apa. Dibiarkan orang ini. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ingin membunuh orang itu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, "La. Jangan. Jangan dibunuh orang itu." Kenapa? Ada dampak negatifnya. Apa dampak negatifnya? Dampak negatifnya itu akan menyebabkan orang-orang enggak jadi masuk Islam. Kenapa? Akan ada berita yang tersebar bahwasanya ternyata Nabi Muhammad SAW membunuh kawannya sendiri. Kawannya sendiri dibunuh. Artinya orang Muslim yang bersama beliau, yang berjuang sama beliau dibunuh. Gimana dengan orang-orang yang baru masuk Islam? Ini akan menghalangi orang-orang dari memasuki agama Allah Azza wa Jal. Maka Nabi alaihissalam melihat maslahat hidupnya orang ini. Ya. Lebih banyak daripada dia dibunuh. Karena akan berdampak negatif kepada dakwah ini. Kemudian ahibati fillah. Di sini disebutkan sebuah kaidah muslim itu, ya. Kalau bisa jangan berdiri, jangan berada di tempat-tempat yang nanti engkau akan jadi omongan orang, gitu. Jadi omongan orang, hati-hati. Tinggalkan tempat-tempat yang buruk, ya. Yang kalau engkau berangkat ke sana boleh jadi nanti omongan orang enggak enak. Di sini Nabi alaihissalatu wassalam menyebutkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, apa yang harus dia lakukan? Fala yaqifanna mawaqif at-tuham. Jangan berdiri bangkit di tempat sasaran tuduhan. Kalau maaf ada tempat per tempat lokalisasi, tempat perzinaan. Tempat perzinaan ini jualan roti. Jadi malam hari dia datang, dia cari minimarket, dia lihat nih. Ada minimarket di dalam lokasi pelacuran. Dan ada tempat lain agak jauh. Mana yang harus dia lakukan? Kalau dia masuk ke lokasi ini, maka akan jadi omongan orang, oh Ustadz Fulan tadi malam masuk sana. Padahal dia cuma beli roti terus keluar. Tapi karena tempatnya memang tempat yang bermasalah, maka akhirnya dia jadi masalah. Lebih baik cari tempat yang jauh. Ini untuk menghindari kita jadi omongan dan tuduhan orang-orang itu. Nabi SAW, maka tidak membolehkan Umar untuk membunuh orang itu. Karena maslahatnya lebih besar kalau dia hidup daripada dia mati. Kalau dia hidup, ya akan jadi omongan orang. Ternyata Nabi SAW itu penyabar, ya. Itu digaguin, disakiti sama sahabatnya. Beliau tidak memberikan hukuman alaihi salatu wassalam. Maka ini akan mendorong orang-orang untuk berlomba-lomba masuk ke dalam agama Allah. Baik, barakallahu fiik. Lanjutkan. Yang ke-19, tidak diberikannya oleh Rasulullah SAW pada orang-orang kotor, bukan berarti beliau tidak tahu menahu akan hak dan jasa mereka. Hal ini sangat tidak mungkin. Baliknya, Rasulullah SAW... Baik, ada yang kurang di sini, jemaah. Tidak diberikannya ghanimah oleh Rasulullah SAW kepada orang-orang Ansar, bukan berarti beliau tidak tahu menahu akan hak dan jasa mereka. Wala hattan min qadrihim. Tidak pula sebagai bentuk meremehkan kedudukan mereka. Nah, silakan. Tidak diberikannya ghanimah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang Ansar bukan berarti beliau tidak tahu menahu akan hak dan jasa mereka. Tidak pula sebagai bentuk meremehkan kedudukan mereka. Hal ini sangat tidak mungkin. Baliknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat percaya dengan kualitas iman dan kedermawanan jiwa mereka. Beliau memberikan ghanimah kepada orang-orang yang dikhawatirkan akan banyak mengeluh dan mengalami kelabilan setelah masuk Islam. Sehingga ia pun kembali kepada kemusyrikan. Di samping itu, hal ini bertujuan untuk menarik simpati mereka kepada Islam. Nah, mahibbati fillah. Ini yang menyebabkan Dhul Khuaisarah melihat Nabi SAW tidak adil. Kok enggak dikasih mereka? Kok Fulan dikasih? Dan ternyata ketika Nabi tidak memberikan alaihi salatu wassalam sebagian harta rampasan perang itu kepada orang-orang Ansar, karena Nabi tahu dengan kualitas keimanan mereka. Itu yang menyebabkan beliau tidak berbagi dengan mereka. Yang beliau kasih adalah orang-orang yang memang baru masuk Islam, yang jiwanya masih labil, yang ditakutkan dia nanti keluar lagi dari Islam. Maka Nabi memberikan kepada mereka. Jadi seorang pendakwah itu harus pandai-pandai membaca situasi dan kondisi. Kenapa fulan dikasih, kenapa fulan gak dikasih? Kenapa fulan dikasih 5, fulan dikasih 7? Ada apa? Ada alasannya. Makanya tatkala kita membaca sejarah, kita akan tahu kenapa Nabi Alaihissalam kok tidak memberikan bagian orang-orang Ansar. Sampai mereka akhirnya mengeluh. Karena Nabi percaya dengan kualitas keimanan mereka. Barakallahu fiik. Nah, dilanjutkan. Yang ke-20, orang-orang Ansar mendapati bahwa ada sesuatu yang mengganjal dalam diri mereka. Hal ini dikarenakan ghanimah hanya diberikan kepada selain mereka, sedangkan mereka tidak mendapatkannya sedikit pun sehingga menimbulkan gosip. Hal ini dikarenakan mereka belum mengetahui hikmahnya. Namun ketika persoalan menjadi jelas dan mereka mengetahui maksud Rasulullah, jiwa mereka pun kembali tenteram karena mereka lebih memilih dan mendapatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan harta rampasan. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih berharga bagi mereka dibandingkan harta. Apalah artinya dunia ini jika dibandingkan dengan keridhaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap mereka. Selain itu, beliau berharap agar bisa menjadi bagian orang Ansar, berada di tengah mereka hidup dan mati. Sungguh ini adalah kemuliaan yang hanya diperoleh oleh golongan Ansar, tidak oleh kabilah-kabilah lainnya. Barakallahu fikum. Ya. Yeah. Ada sebuah ungkapan. Idza urifa sabab batala al-ajab. Kalau sebabnya diketahui, maka enggak ada lagi perasaan heran dan takjub. Orang-orang Ansar enggak tahu gitu loh. Mereka mulai memiliki prasangka-prasangka yang macam-macam. Mereka mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kayaknya udah enggak senang lagi sama kita, enggak butuh lagi sama kita. Beliau udah ketemu sama kaumnya. Iya, itu ada. Perasaan itu ada di orang-orang Ansar. Maka ketika Nabi alaihi salatu wasallam memberikan penjelasan kepada mereka, klarifikasi rilis tentang pernyataan Nabi sallallahu dengan apa yang terjadi, orang-orang Ansar akhirnya enggak lagi sakit hati. Bahkan mereka bergembira. Difahamkan kepada mereka bahwa harta ini kalian enggak mau tuh orang-orang pulang bawa unta, ini pulang bawa kambing dan kalian pulang membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tentunya orang-orang Ansar lebih menginginkan itu. Maka tatkala mereka tahu itu, enggak ada lagi perasaan enggak enak. Bahkan mereka gembira pulang tidak membawa harta, tapi pulang membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik. Naam. 21. Khutbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan orang-orang Ansar dapat kita simpulkan tentang disyariatkannya berdialog. Ibnu Hajar berkata, pada peristiwa ini dianjurkannya berdialog apabila terjadi suatu permasalahan, baik yang bersifat khusus pribadi maupun umum masyarakat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara di hadapan orang-orang Ansar dengan hati sehingga dapat menyentuh perasaan bagi mereka yang mendengarnya. Beliau menyampaikan kebenaran penuh dengan keterbukaan, kelembutan, dan kasih sayang. Semoga sejuta salawat dan salam selalu tercurahkan kepadanya sepanjang waktu hingga hari pembalasan. Barakallahu fikum. Iya, Nabi alaihi salatu wasallam, kalau ada sesuatu, maka beliau tidak membiarkannya. Beliau berusaha untuk memperbaiki sesuatu tersebut. Nabi SAW akhirnya berpidato, berceramah di depan orang-orang Ansar. Terjadi dialog antara beliau dengan orang-orang Ansar. Jadi, beliau menyampaikan dengan penuh cinta. Beliau terbuka. Beliau lembut. Beliau tunjukkan sayang beliau. Sampai beliau mengatakan, kenapa kalian tidak menjawab Rasul SAW? Katanya, Allah Rasuluhu aman. Allah dan Rasulnya lebih berjasa buat kita. Tapi kan kalian bisa menjawab, mengatakan, ya Rasulullah, bukankah engkau datang ke tempat kami? Kata Nabi SAW. Kalian kan bisa mengatakan, ataitana masyrudan atau musyarradan. Kau datang kepada kami dalam kondisi engkau dikejar-kejar oleh musuh gitu. Engkau enggak punya apa-apa. Kami yang belain engkau. Kami yang kasih tempat sama engkau. Nabi menjelaskan hal itu dengan terus terang. Sehingga enggak ada lagi perasaan di diri orang Ansar. Bersih hati mereka. Kemudian setelah Nabi SAW memberikan penjelasan. Jadi ada perkara-perkara yang kita perlu kasih penjelasan. Ada perkara yang dibiarkan. Nanti dia akan menguap sendiri. Dan tidak akan lagi datang. Tapi Nabi SAW menyelesaikan masalah itu dengan terus terang kepada orang-orang Ansar. Barakallahu fiik. Nah. Lanjutkan. Yang ke-22, berbicaranya Rasulullah SAW di hadapan orang-orang Ansar yang dapat kita ambil pelajaran tentang perlunya menghibur orang yang tidak memperoleh sesuatu yang bersifat duniawi dan mengingatkannya bahwa ia akan memperoleh pahala di akhirat kelak. Barakallahu fikum. Ya, kalau ada orang-orang yang kehilangan sesuatu dari dunia, kita perlu menghibur dia. Ada orang yang tinggal mati anaknya, ada orang yang bangkrut, ada orang yang kecelakaan, hilang tangannya, ini dan itu. Bagaimana kita memotivasi dia, menghibur dia dengan sesuatu yang lebih indah dari dunia dan isi? Itu surga Allah Azza wa Jalla. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berusaha untuk menghibur para sahabat Ansar. Yang akhirnya mereka mengatakan, Allahu aman. Allah lebih berjasa daripada yang ada dalam benak kami, seakan-akan mereka merasa berjasa. Enggak. Allah yang lebih berjasa. Dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita punya kawan-kawan kita mungkin susah hidupnya, indah itu. Ingatkan dia dengan akhirat. Ingatkan dia dengan surga. Ingatkan dia akan ada kematian yang memisahkan dari segala kenikmatan. Dan biasanya dia akan termotivasi untuk bersabar menghadapi kondisi. Barakallahu fiknam. Ke-23, pada kisah tersebut juga terlihat keutamaan orang-orang Ansar, yaitu mereka cepat kembali kepada kebenaran dan tunduk kepadanya setelah selesai mendapatkan penjelasan dari Nabi SAW. Mereka adalah golongan yang baik dalam mendengar dan beretika dalam berkomunikasi. Kami telah mengatakan sebelumnya bahwa kembali kepada kebenaran merupakan bagian dari agama. Seorang mukmin tidak pantas melakukan pembangkangan ketika kebenaran itu sudah jelas baginya. Barakallahu fikum. Nah, mahibbati fillah. Kita lihat ya bagaimana segeranya orang-orang Ansar itu bertobat. Kembali kepada Allah dan Rasulnya. Mereka diajak dialog. Diajak ngomong. Nabi ingin mendengarkan ungkapan dan isi hati mereka. Ketika nampak kebenaran itu, mereka langsung rujuk kepada kebenaran tersebut. Dan ketika dialog, mereka mendengarkan, menyimak dengan baik. Sebagian orang itu diajak dialog, bantah-bantah. Dengerin dulu sampai selesai gitu loh. Makanya kadang-kadang kenapa dialog butuh moderator. Supaya nih orang mau diem mendengarkan. Dan orang-orang Ansar, Masya Allah, mereka diem. Mereka mendengarkan. Setelah mereka faham, mereka kembali kepada kebenaran tersebut. Dan gak perlu malu kembali kepada kebenaran. Karena ada orang mengatakan, ya Allah, ana malu. Ternyata ana salah kemarin. Kembali kepada kebenaran. Karena kebenaran itu lebih pantas untuk diikuti. Dan lebih wajib untuk diikuti. Barakallahu fik. Nah. Yang ke-24. Penulis Subul Al-Huda berkata, ketika Allah tidak memberikan kepada tentara Islam Ghanimah Mekah, mereka tidak memperoleh apapun, baik berupa emas, perak, harta benda, kawanan maupun tanah. Padahal mereka telah berhasil merebut Mekah dengan pasukan kuda mereka dan kekuatan yang mencapai 10.000 prajurit. Sementara mereka membutuhkannya. Oleh karena itu, Allah menggerakkan hati orang-orang musyrik Hawazin untuk memerangi kaum muslimin. dan Allah memberikan gerakan pada hati pemimpin mereka, Malik bin Auf, untuk menyertakan semua harta mereka dan keluarga mereka, baik yang tua maupun yang muda, dalam memerangi kaum muslimin. Ternyata itu semua adalah sebagai persembahan, kehormatan, dan jamuan bagi tentara Allah. Masya Allah, jamaah. Fathu Mekah nggak dapat apa-apa. Artinya memang clear, semuanya itu untuk Allah Azza wa Jalla, ya. Nabi memaafkan penduduk Mekah sehingga tidak ada yang ditawan dari mereka, enggak ada yang harta yang dikuasain, enggak ada. Namun ternyata Allah hendak memberikan buat mereka sesuatu yang berbeda. Apa? Hawazin. Hawazin datang, bagaimana hati mereka tergerak untuk memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan kedatangan mereka bukan hanya dengan pasukan, tapi dengan keluarga dan harta mereka. Disinilah kita itu perlu bergantung sama Sang Pencipta. Kadang-kadang kita mencari solusi yang menurut kita, udah serahin nama Allah Azza wa Jalla. Biar Allah yang menyelesaikan urusan tersebut. Dan terbukti urusannya selesai. Dan Allah Azza wa Jalla memberikan kemenangan kepada umat Islam. Artinya kadang-kadang kita gak dapat di tempat A, nanti Allah kasih tempat B. Dan rezeki itu gak kemana aja, Ma. Rezeki itu gak kemana. Kalau ada rezeki anak, walaupun di dasar lautan akan nyampe kepada anak. Barakallahu fikum. Nah. Yang ke-25, memberikan dengan pertimbangan kemaslahatan umum harus diprioritaskan daripada memberi karena hanya untuk kebutuhan. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, ketika perang Hunain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagikan ghanimah hanya kepada orang-orang yang tengah dibujuk hatinya dari kalangan orang-orang Najd dan orang-orang yang mendapatkan amnesti dari kalangan Quraisy, seperti Uyainah bin Hisan, Al-Abbas bin Mirdas, Aqra bin Habis, Suhail bin Amr, Safwan bin Umayyah, Ikrimah bin Abu Jahal, Abu Sufyan bin Harb, dan kedua putranya. Beliau tidak memberikan sedikit pun pada orang-orang Ansar maupun kepada Muhajirin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada mereka agar hati mereka tertarik dengan Islam, dan ini adalah kemaslahatan umum bagi kaum muslimin. Selain itu, mereka yang tidak diberi adalah orang-orang yang mulia di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka adalah para pemimpin dan wali-wali Allah yang bertakwa, serta hamba-hambanya yang soleh, yang memiliki keutamaan setelah para nabi dan rasul. Sedangkan mereka yang diberikan ternyata diprioritaskan daripada memberi karena kemaslahatan umum. Niscaya Nabi SAW tidak akan memberikan kepada orang-orang kaya yang sangat disegani dan ditaati oleh kaumnya, tetapi akan memberikan kepada orang-orang yang selalu bersamanya dari kalangan Muhajirin dan Ansor, sebab mereka lebih membutuhkannya dan lebih berhak menerimanya. Nah. Di sini enggak ada tambahan. Tambahannya jemaah, wa hadha mimma yanbaghi idrakuhu wa wa'yi maramihi al-ba'ida. فإن المصلحة الكبيرة التي تتحقق من وراء هذا قد تخفى على بعض الناس. Beliau menyebutkan di sini, dan ini adalah sesuatu yang harus difahami, harus diketahui tujuan-tujuan jauhnya apa, ya, ada rencana-rencana masa jangka panjang, ya. Jadi yang jangka panjang karena maslahat yang besar yang terrealisasikan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berbagi pada waktu itu, sebagian orang nggak ngerti, itu nggak paham. Bayangin cuma, ada memberi karena kebutuhan. Antum butuh, iya ana butuh. Butuh apa? Butuh buat makannya, kebutuhan. Tapi ada maslahat, maslahat umum buat dakwah ini. Mana yang harus lebih diutamakan? Maslahat umum daripada kebutuhan pribadi. Kenapa? Kalau bicara maslahat umum, manfaatnya buat orang banyak yang nanti akan kembali kepada dakwah ini. Tapi kalau berbagi karena kebutuhan, ya udah hanya untuk memenuhi kebutuhan orang itu. Orang-orang Ansar butuh lo duit. Orang-orang muhajirin butuh duit, tapi tidak, Nabi tidak memberi kepada mereka. Karena Nabi melihat ada maslahat yang lebih besar yang harus diraih. Ini kadangkala kita gak nyambung, gak sampai ke sana. Maka adalah kita memohon petunjuk kepada Allah Azza wa Jal, agar Allah membimbing kita untuk dapat memahami apa yang Allah inginkan dari kita. Barakallahu fiik. Nah, dilanjutkan. Yang ke-26, janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Malik bin Auf, apabila ia datang dalam keadaan Islam, maka beliau akan mengembalikan keluarga dan hartanya ditambah 100 ekor unta. Dalam hal ini dapat kita ambil dua kesimpulan. A, bahwa tujuan jihad dalam Islam bukanlah untuk memperoleh ghanimah dan keuntungan materi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan kepada pemimpin Thaif, jika masuk Islam, beliau akan mengembalikan keluarga dan hartanya ditambah 100 ekor unta sebagai hadiah dan apresiasi serta motivasi baginya untuk masuk Islam. Sekaligus untuk menjelaskan sejauh mana keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan keislamannya, bukan karena menginginkan hartanya dan menjadikan keluarganya para budak. Barakallahu fikum. Baik. Malik bin Auf An-Nasri, dia berhasil melarikan diri dari medan perang. Kemudian dia pergi menuju ke Thaif. Dia berada di Thaif. Nabi dapat berita itu. Maka Nabi alaihissalam mengirim orang untuk membawa pesan kepada Malik bin Auf. Apa pesannya? Kalau dia datang masuk Islam, maka Nabi SAW akan mengembalikan keluarganya, hartanya, ditambah 100 ekor unta. Ini menunjukkan bahwasannya tujuan jihad itu bukan untuk memperluas daerah kekuasaan. Bukan. Bukan untuk mengumpulkan harta yang berlimpah ruah. Enggak. Buktinya Nabi kembalikan tuh harta kepada mereka. Dikasihkan kepada mereka itu harta. Bukan untuk memperbudak, memperbanyak tawanan perang. Lah. Tapi tujuannya adalah menegakkan kalimat Allah Azza wa Jal. Menyelamatkan saudara-saudara kita dari azab Allah. Dengan cara bagaimana mengajari mereka kebaikan. Jadi tujuan jihad itu sama sekali. Bukan untuk memperkaya umat Islam, menguasai negeri orang lain. Enggak. Tujuannya menyampaikan agama Allah ini dan mengajak mereka untuk masuk Islam. Tapi juga gak dipaksa. Dikasih penjelasan, kasih contoh. Dan banyak di antara mereka akhirnya masuk Islam dengan baik. Barakallahu fikum. Nah, lanjutkan. B. B. Ini adalah metodologi dakwah agung yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka membujuk pemimpin Arab yang tengah mengalami kekalahan, khususnya pada saat perang Hunain yang beliau memberikan harta dalam jumlah yang sangat besar dalam rangka membujuk tokoh-tokoh Arab Badui agar mau menerima Islam dan keislaman orang-orang yang dipimpinnya. Oleh karena itu, sepatutnya seseorang mengerti sasaran dari pemberian yang dilakukan oleh pemimpin demi merealisasikan kemaslahatan umum bagi kaum muslim. Barakallahu fikum. Baik. Dakwah itu tidak selalu dengan ceramah. Dakwah itu tidak selalu dengan tulisan. Tapi dakwah itu boleh jadi dengan harta yang diberikan. Manusia itu suka dengan hartanya. Dan mereka bekerja untuk cari harta. Bagaimana kita mengkondisikan mereka mau mendengarkan kajian? Kita kasih harta. Kita kasih duit. Dan metodologi ini ya tetap dipakai gitu loh, siapa? Dakwah bil mal, berdakwah dengan harta. Sehingga orang-orang itu nyaman mendengarkan kajian-kajian ini. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau ngerti tujuan dari pemberian itu. Sehingga orang yang sedang susah, ya Malik bin Nasri, ketika dikasih tawaran itu jadi bergembira dia. Jadi ada semangat hidup lagi buat. Dan kemudian dia masuk Islam. Barakallahu fikum. Nah, ke-27, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menunjuk Utsman bin Abu Al-As sebagai pemimpin penduduk Thaif, beliau memerintahkannya untuk membangun masjid di tempat peribadatan mereka. Hal ini menunjukkan tentang bolehnya menjadikan gereja, sinagog, dan tempat-tempat berhala sebagai masjid. Begitu pula apa yang dilakukan para sahabat. Ketika mereka membebaskan negeri-negeri, mereka jadikan tempat ibadah menjadi tempat peribadatan kaum muslimin. Mereka mengubah mihrab-mihrabnya. Hal ini dilakukan untuk menghancurkan kekufuran dan menghinakan orang-orang kafir yang telah menyembah selain Allah di tempat ini. Selain itu, hal ini juga dilakukan dalam rangka membangkitkan amarah orang kafir. Bagaimana firman Allah? Subhanallahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffari ruhamau bainahum. Tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Fimahum fi wujuhihim min ataris sujud. Dhalika mataluhum fit tawrah. Mataluhum fil injili kazaru'in akhraja syata'ahu fa'azarahu. Fastagladu fastawa ala suqih. Fastawa ala suqihi yu'jibu az-zura'a liyaghidha bihimul kuffar. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat. Dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka, ampunan dan pahala yang besar. Quran Surat Al-Fatih ayat 29. Ibnu Taimiyah berkata, tempat-tempat yang dijadikan oleh orang-orang kafir untuk bermaksiat, tetapi tempat tersebut tidak dihancurkan oleh Allah. Maka kaum muslimin boleh menjadikan tempat tersebut sebagai tempat ibadah. Sebagaimana perintah Nabi kepada penduduk Thaif agar menjadikan tempat yang sebelumnya sebagai tempat berbuat kemungkaran, diubah sebagai tempat untuk membangun masjid. Barakallahu fikum. Baik, ada tambahan di sini. Wa amara ahli al-Yamamah an yattakhidhu al-masjid makana bi'ah kanat indahum. Dan Nabi SAW memerintahkan kepada penduduk Yamamah untuk menjadikan sinagog mereka itu sebagai masjid. Baik, ahibati fillah. Ini jelas ya. Ketika penduduk mereka sudah Islam dan negeri itu masuk dalam kekuatan umat Islam, maka tempat-tempat yang dahulunya itu gereja umpamanya, itu silahkan dijadikan masjid. Memang hal itu menjengkelkan orang-orang kafir. Masih ingat kita dengan Hagia Sophia? Bagaimana ketika Muhammad Al-Fatih menjadikannya masjid? Orang itu gak mau itu jadi masjid. Mereka jengkel. Dan itu memang menjengkelkan, nggak ada masalah sebenarnya. Sampai ketika masuk di eranya Kamal Ataturk dikembalikan jadi museum supaya semua orang, semua agama bisa ke sana. Padahal itu sudah dijadikan masjid dan itu menjadi tujuan gitu loh. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan hal itu. Tapi sebagian umat Islam nggak ngerti. Nggak faham gitu loh. Akhirnya beranggapan, ini kan tempat ibadah bersama. Enggak. Tempat ibadahnya umat Islam. Menjadi masjid. Karena memang sudah dirubah menjadi masjid. Barakallahu fikum. Nah. Lanjutkan. Yang ke-28, Ibnu Hajar berkata, Ibnu Qayyim berkata, di antara bentuk hikmah Allah adalah bahwa Fathul Makkah merupakan penyebab masuk Islamnya kabilah-kabilah Arab. Mereka berkata, biarkan saja dia bersama pengikutnya. Jika ia menang, kita akan masuk agamanya. Jika mereka dikalahkan, kita akan mengikuti mereka. Ketika Allah memberikan kemenangan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sebagian mereka tetap dalam kesesatannya. Kemudian mereka menghimpun kekuatan dan bersiap-siap untuk memeranginya. Selain itu, di antara hikmahnya adalah semakin jelas bahwa Allah memberikan kemenangan kepada Rasulnya, bukan karena kuantitas orang yang masuk Islam dari kabilah-kabilah yang ada, dan juga bukan karena kaumnya yang tidak mau memeranginya. طيب أحبتي في الله ini bicara penaklukan kota Mekah menjadi salah satu sebab terbesar orang itu berbondong-bondong masuk Islam. Peristiwa ini bermula dari pasukan gajahnya Abraha. Ketika pasukan Abraha datang ke Mekah, kita tahu penduduk Mekah tidak memerangi Abraha. Mereka bahkan membiarkan Ka'bah itu dihancurkan oleh Abraha karena mereka yakin Ka'bah itu punya pemilik yang pemiliknya akan menyelamatkan. Singkat cerita, Abraha tewas dengan penuh luka dan duka. Pasukan gajah itu pulang ke Yaman, mati di jalanan mereka karena keinginan mereka untuk menghancurkan Ka'bah. Sejak kejadian itu, kedudukan Quraisy ini semakin tinggi. Bahkan orang-orang memandang Quraisy sebagai kabilah yang dijaga oleh Tuhan. Karena semua kabilah yang dilewatin oleh Abraha itu tunduk kepada Abraha. Ketika masuk Mekah, Abraha yang binasa. Maka mereka berpendapat kabilah Quraisy ini sebagai kepala buat mereka, sebagai simbol. Ketika penaklukan kota Mekah, simbolnya ini jatuh. Orang-orang itu kabilah-kabilah Arab banyak sekali di Jazirah Arab itu. Mereka selama ini menonton, membiarkan perang itu antara Nabi Muhammad SAW dengan Quraisy. Dan pandangan mereka, Quraisy kan kabilah yang terjaga, yang dilindungi oleh Tuhan. Ketika Quraisy runtuh dengan penaklukan kota Mekah, apa kata Allah? Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jadi memang Allah sudah bikin Quraisy ini di atas, kemudian nanti akan jatuh yang orang-orang kemudian akan berbondong-bondong masuk Islam. Oleh karena itu kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak perlu capek-capek memerangi kabilah Arab yang lainnya. Setelah penaklukan kota Mekah, Nabi alaihissalatu wassalam itu kirim pasukan, bukan ke Jazirah Arab sudah. Kirim pasukan untuk memerangi Romawi sudah. Di masa Umar juga seperti itu, di masa Abu Bakar, Umar sudah musuh dari luar Jazirah Arab. Karena bangsa Arab, tatkala melihat Quraisy runtuh, mereka masuk Islam. Karena menunjukkan, enggak sakti lagi Quraisy sudah seperti itu. Artinya bukan jadi kabilah yang dipilih Allah subhanahu wa ta'ala dari sisi dimenangkan sama Allah. Enggak. Karena dia kalah. Dia tunduk dengan Nabi SAW. Dan Nabi Muhammad SAW adalah Quraisy. Beliau orang Quraisy juga. Jadi hikmahnya, Masya Allah, dalam jangka 23 tahun, Jazirah Arab semua sudah kira-kira muslim. Karena kebanyakan kabilah itu memang posisinya nunggu, nonton. Mana yang menang? Kalau yang menang Nabi Muhammad SAW, maka terjadi mereka yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Barakallahu fiik. Nah, dilanjutkan. Yang ke-29, Ibnu Al-Qayyim berkata tentang perang Hunain, dari kisah ini sesungguhnya Allah mengawali perang Arab dengan perang Badar dan mengakhirinya dengan perang Hunain. Oleh karena itu, dua peperangan ini selalu bersamaan dalam kenangannya. Meskipun jarak antara kedua peperangan ini 7 tahun, para malaikat berperang langsung bersama kaum muslimin dalam kedua peperangan tersebut. Nabi melemparkan pasir ke arah wajah kaum musyrikin pada kedua peperangan ini. Dengan kedua peperangan ini, kekuatan Arab bersatu untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Pada perang pertama, mereka dibuat ketakutan dan dipatahkan kekuatannya. Sedangkan pada perang kedua, kekuatan mereka dicabut karena mereka dihabiskan dan kekuatan mereka dihinakan sehingga tidak ada pilihan untuk mereka selain masuk Islam. Di antara kekhususan Hunain, bahwa perang ini adalah pemisah akhir antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin dalam jazirah Arab. Sedangkan perang Badar Kubro adalah perang pemisah antara dua golongan yang berseteru. Barakallahu fikum. Ya, perang Badar terjadi tahun 2 Hijriah. Itu peperangan besar yang Allah memberikan kemenangan kepada umat Islam. Nampak akhirnya dua kelompok. Kemudian perang Hunain, akhir cerita sudah. Orang-orang Taif pun akhirnya masuk Islam, semuanya pada masuk Islam jamaah. Jadi Allah Jalla Jalaluh benar-benar mempersiapkan bagaimana agama ini tersebar dengan mudah jamaah. Penghalang-penghalang dakwah itu berhenti. Mereka melihat bagaimana Hunain yang begitu besarnya, bagaimana Quraisy yang begitu gagahnya, habis semua. Maka di sini disebutkan, jadi perang Hunain ini adalah akhir perang dengan bangsa Arab. Setelah itu tadi perangnya sama bangsa Romawi, karena bangsa Arab juga sudah mulai berbondong-bondong masuk Islam. Baik. Lanjutkan yang terakhir. Yang ke-30, dalam perang Hunain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui tentang seorang wanita yang terbunuh. Kemudian beliau mengatakan tentang pelarangan membunuh kaum wanita dan anak-anak. Hal ini menunjukkan kepada kita betapa tingginya kedudukan hak asasi manusia dalam agama ini, sekalipun ia kafir. Islam sangat menghormati manusia sebagai manusia, apapun agama dan keyakinannya, sekalipun dalam suasana perang, apalagi dalam keadaan damai dan normal. Perang dalam Islam adalah perang mulia. Seorang muslim tidak boleh menanggalkan prinsip-prinsip luhur. Wanita dan anak-anak yang tidak ikut andil dalam perang wajib dilindungi dan tidak boleh dibunuh, kecuali mereka terlibat langsung dalam perang. Orang yang menjaga hak-hak wanita dan anak-anak secara umum dalam kondisi perang, maka ia akan lebih menjaga lagi dalam kondisi damai. Islam sangat menghargai hak asasi manusia sehingga kita dapat menyaksikannya secara jelas bahwa hak-hak manusia dalam Islam adalah inti dari tujuan-tujuan syariat Islam. Kita mengemukakan ini yang seluruh dunia menyaksikan realita yang terjadi berupa pelanggaran terhadap hak-hak asasi kaum muslimin di sebagian belahan dunia yang beradab. Kita menyaksikan pembunuhan massal, penghancuran kota dan rumah tempat tinggal yang tengah dihuni penduduknya, tanpa membedakan antara wanita, anak-anak maupun orang-orang tua dengan para pejuangnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat ada seorang wanita yang terbunuh dalam sebuah peperangan dan hanya seorang wanita saja, beliau mengingkari perbuatan tersebut, berduka dan kemudian melarang untuk membunuh wanita dan anak-anak. Dalam hal ini, ahli fikih berpendapat haram hukumnya membunuh wanita dan anak-anak apabila mereka tidak terlibat dalam berperang. Subhanallah jawab. Imra'ah wahidah. Nabi Sosa melihat satu wanita terbunuh. Satu. Beliau marah. Nah ini orang ini, perempuan ini ikut perang gitu. Kenapa dia dibunuh gitu. Sedangkan di masa sekarang, kita melihat bagaimana orang-orang berperang. Dia pencet satu tombol, rudal akan terbang jatuh di satu bangunan yang di situ ada bayi, ada anak-anak, ada perempuan, ada orang-orang sepuh, bum, mati. Katanya beradab, adab yang baik. Kita lihat kejadian Rusia sama Ukraina ya jemaah. Jadi muslim itu ketika melihat orang kafir terbunuh dengan sia-sia, dia pun mengingkarinya. Nabi SAW, yang terbunuh ini orang kafir, jemaah, bukan muslimah. Beliau melarang. Nggak boleh gitu. Karena sejatinya manusia ini adalah makhluk yang mulia. Jadi di sini pentingnya kita menampakkan keindahan Islam ini. Karena banyak orang yang gak tahu Islam itu indah. Bahkan kemarin kejadian pendeta, siapa Saifuddin apa namanya, yang mengatakan harus ada 300 ayat yang dihapuskan. Ya Allah, miskin. Dia gak tahu bahwasanya Al-Quranul Karim ini diturunkan untuk mengatur kehidupan manusia. Berbincang tentang semua yang dibutuhkan manusia. Manusia yang tercipta dari ruh dan tanah. Manusia yang perlu hubungan internasional. Manusia yang perlu perdagangan untuk kelanjutan kehidupan mereka. Masalah pendidikan, masalah politik, semua dibahas dalam Al-Quran Karim. Tapi ada orang-orang yang gak paham ketika membaca ayat-ayat tentang perang. Lalu dia beranggapan, ini umat Islam nih, nyuruh perang. Kalau lagi perang, ya perang cuma. Apa yang diajarkan di tubuh TNI, bagaimana seorang prajurit ketika menghadapi musuh, itu udah diajarin 1400 tahun yang lalu. Dalam Al-Quran ada, kita bisa baca. Kita mungkin gak bisa tahu ya, apa yang diajarkan umpamanya di kelas-kelas militer. Bagaimana menjadikan prajurit itu seorang yang pemberani mempertahankan negerinya. Di Al-Quran dijelasin. Bisa dibaca oleh semua orang. Bisa. Karena memang Al-Quran ini hudan linnas. Petunjuk untuk semua umat manusia. Yang sekolah ekonomi baca Quran. Engkau akan dapatkan pelajaran-pelajaran bagaimana membangkitkan ekonomi. Dengan cara yang sesuai syariat. Yang sekolah hukum, engkau baca Al-Quranul Karim. Yang sekolah politik, engkau baca Al-Quranul Karim. Yang menjadi ibu rumah tangga, baca Al-Quranul Karim. Karena ini kita petunjuk agar kita selamat dunia akhirat. Menuju ke surga Allah SWT. Maka kita lihat kejadian ini, sampaikan kepada umat manusia. Satu perempuan terbunuh. Nabi SAW mengingkarinya. Tidak boleh membunuh seperti itu. Sedangkan sekarang, na'udzubillah, dengan kejahatan perang yang terjadi, yang terkadang, ya masalahnya, masalah politik lagi, masalah kekuasaan, ya, masalah dunia yang fana yang diperebutkan, Islam, enggak. Bukan datang untuk memperebutkan dunia, harta, kekuasaan lah. Buktinya, Nabi SAW membagikan itu harta kepada mereka. Karena Islam itu datang sebagai kasih sayang untuk alam semesta. Barakallahu fiik. Itu mungkin yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan dengan perang Tabuk ya. Udah perang tidak lagi di Jazirah Arab ya. Artinya sudah berbeda. Karena orang-orang yang berada di Jazirah Arab sejak runtuhnya simbol kekuasaan Quraisy ini, mereka masuk Islam secara berbondong-bondong. Itu mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke moderator. Jazakallah khair. Jazakallah khairan Ustadz. Ya Allah atas ilmu dan nasihatnya Ustadz. Izin bertanya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz tadi disampaikan bahwa para pendakwah harus punya sifat sabar dan lembut ya Ustadz ya. Dan yang tidak sabar khawatir nanti akan merusak dakwah Ustadz. Tapi kenyataan yang ada Ustadz, memang ada pendakwah yang seperti itu Ustadz, yang terlihat kasar cara penyampaiannya Ustadz. Apakah Ustadz seperti ini harus kita tinggalkan Ustadz? Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakumullah khairan Ustadz. Masya Allah. Barakallahu fikum. Nam ahibbati fillah. Kalau bicara kepada siapa kita belajar. Kalau dikatakan tadi ada ustadz-ustadz yang kasar. Yang mungkin penyampaiannya gak lembut. Perlu diketahui. Hukum asalnya menyampaikan agama ini dengan lemah lembut. Hukum asalnya. Tindakan tegas. Marah. Itu karena ada sebab. Gak ada masalah. Artinya seorang ustadz yang marah, tegas dalam satu masalah, ada masalah. Tapi bukan semuanya seperti itu. Bagaimana kita sebagai penuntut ilmu? Akhlak dan karakter seseorang itu bisa pindah. Kalau kita suka mendengarkan atau duduk bersama orang yang keras, kadangkala kita akan seperti itu. Maka kalau dikatakan perlu ditinggalkan, enggak juga. Tapi kita perlu cari ustadz yang lembut. Yang itu akan berdampak kepada kejiwaan kita nantinya seperti itu. Namun sekali lagi, keras dan tegas di tempatnya itu mulia. Tapi hukum asalnya dakwah adalah dengan lemah lembut. Mungkin kita perlu belajar lagi. Jangan sampai kita bermudah-mudahan menfonis, oh ini ustadz keras, perlu jadi enggak. Dia keras di tempatnya, tepat gitu loh. Tapi ada orang yang enggak tepat. Maka seorang penuntut ilmu, jangan bermudah-mudahan menfonis ustadznya keras. Enggak. Dia mungkin perlu tanya kepada yang alim, yang ngerti, gimana ustadz, ana ini belajar sama ustadz fulan, katanya. Ana sering gini, kalau memang ada hal-hal yang perlu ditanyakan, ditanyakan. Agar penuntut ilmu ini tidak bermudah-mudahan menfonis ustadz yang sebenarnya bijak. Tidak dikatakan dia keras, dia bijak. Dia keras di tempatnya, tapi secara umum dia adalah orang yang lembut. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakumullah khairan ustaz. Ini ada yang mau bertanya langsung ustaz. Bu Lili, tafadhali Bu Lili. Tameli. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ustaz, nanyanya nih di luar tema. Ahlan wasahlan. Naam, tafadhali. Ya, waktu itu pernah dengar ada salah satu ustaz yang bilang kalau kita sebelum kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau sebelum tidur baca surat Al-Mulk sama surat As-Sajdah. Tapi pernah dengar juga ada salah satu ustaz bilang kalau itu tuh hadis itu dhaif, yang benar yang mana ya ustaz? Barakallahu fi. Wa fiik wa barak. Naam, ahibati fillah. Kalau yang surat As-Sajdah, ana enggak tahu ya. Tapi kalau berkaitan dengan membaca surat Al-Mulk, jadi ada banyak hadis yang berkaitan dengan keutamaan surat Al-Mulk. Di antaranya hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ya, yang bahwasanya ada surat dengan 30 ayat yang menyelamatkan pembacanya itu dari azab kubur, yaitu surat Mulk. Kapan dianjurkan dibaca? Dibaca sebanyak mungkin. Ada hadis yang menganjurkan untuk dibaca tiap malam. Ya, hadis itu disahihkan oleh sebagian ulama. Jadi insya Allah gak ada masalah kita membacanya. Gak harus sebelum tidur ya. Namanya malam itu, ya ba'dal maghrib, engkau mau baca, silahkan dibaca. Dan bukan hanya membaca hurufnya. Karena surat Al-Mulk ini kelak akan memberikan syafaat kepada sahibuha. Kepada sahibnya, kawannya. Kawan yang setia, dia membaca surat tersebut, memahami, mengamalkannya dalam kehidupan ini. Jadi secara umum, pahala itu berbeda-beda. Orang ini sama-sama baca surat Al-Mulk, tapi keistimewaannya buat fulan beda sama fulan. Kenapa? Karena fulan membaca sambil menghayati, mentadaburinya. Fulan hanya baca doang. Maka insya Allah membaca surat Al-Mulk dan secara umum baca Al-Quran semuanya jamaah, itu akan memberikan kepada kita fadilah yang besar. Tapi ada surat-surat khusus yang memiliki keutamaan tersendiri. Salah satunya adalah surat Al-Mulk yang dianjurkan dibaca ya setiap sebanyak mungkin ya. Kalau bicara setiap hari kita mau baca tafadhol. Kemudian ada pun surat As-Sajdah, itu dianjurkan untuk dibaca ketika hari Jumat di sholat subuh. Nabi SAW biasanya di rokaat pertama sholat subuh membaca As-Sajdah, kemudian di rokaat kedua beliau membaca Al-Insan. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan ustaz. Ini anu membacakan pertanyaan yang masuk dulu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, ibu mertua ana meninggal dunia dan meninggalkan hutang puasa. Harus dibayar fidyah kah atau dikodo Ustaz? Kalau anaknya tidak mau mengkodo, bolehkah menantunya mengkodokan Ustaz? Mohon arahan dan nasihatnya Ustaz. Bagaimana baiknya? Barakallahu fikum. Naam, ahibati fillah. Kalau orang itu meninggalkan hutang puasa dalam posisi dia mampu membayarnya. Maksudnya, dia ini punya utang nih. 7 hari gak puasa di bulan Ramadan. Kemudian di bulan Syawal dia gak bayar tuh utang. Sampai bulan Syaban dia gak bayar utang. Tau-tau dia meninggal dunia. Berarti seharusnya utang itu dibayarin gitu. Beda sama orang yang meninggal dunia di bulan Ramadan. Dia punya utang, kemudian dia meninggal dunia di bulan Ramadan, sehingga memang dia ada kesempatan bagi dia untuk membayar. Dia telah meninggal dunia. Terus apa yang harus dilakukan? Kalau tadi utangnya yang memang belum terbayarkan. Keluarganya boleh membayarkan utang. Kalau anaknya gak mau bayar utang puasa, bolehkah menantunya membayarkannya? Insya Allah gak ada masalah ketika dia meniatkan untuk membayarkan utang mertuanya. Ini menunjukkan Masya Allah jemaah, menantu yang baik ya. Ada menantu-menantu yang bermasalah sama mertuanya, tapi ini menantu yang Masya Allah dia peduli sama mertuanya dan dia ingin melunasi utang puasa mertuanya. Barakallahu fiik. Nah. Jazakumullah khairan Ustaz. Ini ada yang mau bertanya langsung, Utitika, tafadoli Utitika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, barakallahu fiik. Naam, tafadhol. Ahlan bi Ustaz, barakallahu. Ustaz, tadi disebutkan di poin yang ke-25, bahwasanya Rasulullah tidak memberikan harta ghanimah tersebut kepada orang-orang Ansar maupun Muhajirin. Bagaimana dengan ketika beberapa delegasi Hawazin yang datang ke Ja'ronah, mereka meminta pengembalian kepada Rasulullah, kemudian di sini ada kutipan kaum Muhajirin berkata, jatah kami berikan kepada Rasulullah. Apakah ada perbedaan, maksudnya kaum Muhajirin yang hijrah di awal atau beberapa fase begitu Ustaz, atau memang semua Muhajirin tidak diberikan harta tersebut? Tunggu, di poin berapa? Di poin ke tadi 25. Poin 25. Bismillah, ya. Bentar. Bismillah. Enggak, yang dikatakan Rasulullah SAW memberikan haknya bersama Muhajirin itu di halaman 544 kali ya Ustaz, paling atas. 544 ya. Enggak, yang ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan haknya bersama hak orang-orang Muhajirin. Ada di halaman 531. 531. Ya. Bismillah. Paragraf yang. Jatah orang Muhajirin, bukan orang Muhajirin sih. Adapun jatahku dan jatah Bani Abdul Muttalib. Naam, sebentar. Ini menarik sekali jemaah. Anda lihat di bahasa Arabnya. Maka nali yuri yang terfawal. Nah, berarti ada orang-orang muhajirin yang mendapatkan bagian jemaah. Kalau dikatakan faqalil muhajirun, wa ma kana lana fahuwa li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bisawab jemaah. Apakah memang ada sebagian orang-orang muhajirin yang dapat? Atau nanti anda akan pastikan apakah ini orang-orang muhajirin? Karena Nabi alaihissalatu wassalam ketika mengatakan ama ma kana li wa li bani Abdul Muttalib fahuwa lakum. Yang punya aku dan punya bani Abdul Muttalib, maka itu aku berikan kepada kalian. Berarti orang-orang muhajirin ada yang mendapatkan. Wallahu alam. Baik. Nanti anda akan lihat kembali. Jazakillah khairan. Nah, jadi ini berkaitan dengan hikmah yang di nomor 25 ya. Iya, di hikmah tadi. Hikmah yang 25. La jamaah. Jadi di hikmah yang 25 ini di sini disebutkan, jadi beliau berbicara tentang bismillah. Iya. Di sini disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan bagian itu kepada orang-orang muhajirin dan ansar, padahal mereka lebih butuh sebenarnya. Ini ucapan penulis. Artinya Nabi alaihissalatu wassalam tidak menjadikan harta rampasan perang itu dibagi untuk muhajirin dan ansar gitu. Enggak. Tapi Nabi SAW malah peduli dengan orang-orang yang baru masuk Islam. Tapi di sini tidak menafikan bahwa Nabi tidak berbagi dengan orang-orang muhajirin. Nabi sepertinya berbagi dengan mereka berdasarkan tadi yang kita lihat, di mana orang-orang muhajirin mengatakan bagian mereka diberikan kepada Nabi SAW. Jadi di sini ketika penulis menyebutkan hikmah, menyimpulkan hikmah, maka beliau menyebutkan kalau harta itu diberikan kepada yang lebih membutuhkan, maka yang lebih membutuhkan adalah orang muhajirin dan orang-orang ansor. Tapi di sini tidak dijelaskan bahwasanya Nabi tidak berbagi kepada orang-orang muhajirin. Enggak, tidak dijelaskan itu. Jadi insya Allah yang enggak dikasih sama sekali itu memang orang-orang ansor. Bisa difahami enggak? Ukhti yang bertanya. Ustaz. Barakallahu fiik. Lagi itu. Jazakumullah khairan, nah. Ustaz. Lanjutkan aja Ustaz. Tafadhol. Yang berikutnya. Apa hukumnya acara 7 bulanan Ustaz? Apakah saat hamil 7 bulan harus mengadakan acara tersebut? Karena anak dan suami hanya ingin melakukan akikah saja saat bayi sudah lahir. Dan untuk akikah apakah harus mengundang beberapa orang gitu Ustaz, atau mengadakan pengajian, atau boleh hanya memberi makan saja tanpa mengadakan acara Ustaz? Jazakallahu khairan. Masyaallah, barakallahu fiik. Ya hibati fillah, berkaitan dengan acara 7 bulanan, ada acara 3 bulan. ada acara 4 bulan ya, ada acara 7 bulanan. Coba kita lihat, dalam beragama ini, berusahalah kita untuk mencontoh apa yang diajarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi kita membaca bahwa saya nggak boleh berlebih-lebihan dalam beragama. Artinya berlebih-lebihan itu menambahkan sesuatu yang bukan dari agama. Kalau seperti itu, maka kita lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hamil anaknya Fatimah. Baik, mungkin lahirnya Fatimah sebelum Nabi SAW menjadi Nabi. Baik, kita lihat bagaimana ketika Fatimah hamil Hasan, hamil Husain. Bagaimana ketika Nabi SAW Maria Al-Qibtiyah, budak beliau, hamil anaknya yang namanya Ibrahim. Apakah Nabi SAW membuat acara sepanjang yang anak tahu? Gak ada. Maka di sini kalau bicara beragama nggak usah berlebih-lebihan. Nabi nggak ngadain, udah kita nggak perlu ngadain gitu. Jadi itu yang perlu dilakukan. Adapun kalau bicara aqiqah, ya Nabi aqiqah. Pertanyaannya, apakah aqiqah itu harus ada acara? Nggak. Aqiqah itu sebenarnya menyembelih kambing. Jadi sembelih itu kambing, mau dibagi ke dagingnya mentah silahkan. Mau sebagian dimakan silahkan, mau bikin acara silahkan, mau ngundang orang silahkan. Jadi bebas, karena sejatinya akikah itu menyembelih kambingnya. Sedangkan acaranya itu ya bukan acara akikah, karena akikah itu seperti kurban tadi. Kurban itu menyembelih seekor kambing. Yang disembelih itu kambing. Setelah itu dibagikan, tadi boleh dibagikan, mau dibikin sate terus dibagikan kepada mereka. Apalagi sekarang orang bukan cuma daging yang dibagikan. Dagingnya cuma 3 tapi ada nasinya, ada telurnya, ada ininya dan itu. Jadi sejatinya itu tambahannya. Tapi kalau engkau membagikan daging itu mentah, silahkan. Dan pembagian daging akikah itu boleh seperti kurban. Sepertiga dimakan, mau sepertiga disimpan, sepertiga mau dibagikan. Tafadhol. Jadi intinya gak harus bikin acara, gak harus dimasak. Walaupun sebagian ulama berpendapat ya, kalau dimasak itu kan lebih mudah, orang-orang bisa langsung makan. Ya, sebagian juga membicarakan lebih utama mana kita undang mereka makan di rumah kita, atau kita kirim ke rumah mereka. Sebagian mengatakan dengan dikirim lebih nyaman mereka. Mereka gak capek-capek ke rumah kita, mereka bisa menikmatin akikah tersebut. Hada wallahu a'lam bissawab. Naam. Jazakumullah khairan Ustaz. Ana bacakan pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ya Ustaz, hafizakumullah. Apa yang sebaiknya dilakukan anak yang dia ketika ibunya meninggal tidak datang karena merasa sewaktu masih hidup ibunya tidak adil memberi hadiah untuk anak-anaknya? Di mana sebelum meninggal ibunya lebih memilih memberi banyak hadiah untuk anak-anak perempuan daripada anak laki-laki, karena menganggap anak-anak perempuanlah yang menjaga orang tuanya yang sudah meninggal, yang sudah tua. Apa maksud? Karena menganggap anak-anak perempuanlah yang menjaga orang tuanya jika sudah tua. Demikian Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya. Orang tua itu gak boleh pilih kasih. Karena akan berdampak kepada kebaktian anak. Ketika datang seorang kepada Nabi SAW, Bashir, bawa anaknya Nu'man. Jadi Bashir ini hendak memberikan hadiah kepada Nu'man. Istrinya Bashir gak setuju. Karena maksa suaminya mau kasih hadiah buat anak, salah satu anak mereka, maka sang istri mengatakan, oke, kalau engkau mau kasih, gak apa-apa, tapi yang jadi saksi Nabi SAW. Berangkatlah Bashir membawa Nu'man. Maka dia cerita kepada Nabi SAW. Bahwasanya ibunya ini gak mau, gak ridho sampai kau jadi saksi. Maka Nabi SAW bertanya kepada Bashir. Ya Bashir, Akulla waladika nahalta. Apakah semua anakmu itu engkau kasih? Atau cuma yang ini engkau kasih? Enggak ya Rasul, cuma ini yang aku kasih. Maka Nabi SAW menanyakan, apakah engkau ingin anak-anakmu semua berbakti kepadamu? Iya ya Rasulullah. Kalau gitu jangan lakukan ini. Kalau engkau ingin semua anakmu berbakti, jangan melakukan kezaliman. Karena ini kezaliman. Dan aku gak mau jadi saksi atas sebuah kezaliman. Yang terjadi sama ibu ini, seperti yang Nabi SAW khawatirkan ketika orang tua tidak berlaku adil. Sampai anaknya gak mau datang ketika ibunya mati. Baik. Berarti ada kesalahan di orang tua. Yang kedua, bukan berarti kesalahan orang tua ini melegalkan anak untuk durhaka sama orang tua. Yang dilakukan anak salah. Engkau seharusnya melihat bahwa Allah Jalla Jalaluh mewasiatkan kepadamu untuk berbakti kepada orang tua. Itu bukan orang tua yang nyuruh engkau berbakti. Tapi Allah yang nyuruh engkau berbakti. Dan Allah ingatkan, apalagi kepada ibu ya, hamalathu ummuhu wahnan ala wahan. Engkau ingat, engkau 9 bulan berada di perut ibumu. Kalau enggak ada kebaikan ibumu kecuali engkau berada di perutnya, itu sudah kebaikan yang enggak bisa engkau bayar. Engkau keluar dari rahim ibumu. Allah mengatakan wa wada'athu kurha, dan melahirkan dalam kondisi susah payah gitu. Artinya ini sudah jadi kebaikan yang seharusnya engkau berbuat baik kepada ibu. Kalaupun ibumu ada orang yang anaknya lahir kemudian dibuang, ada anaknya lahir ditaruh di panti asuhan ya, kemudian sang anak ini enggak pernah tahu sama ibunya, tapi engkau harus tahu ada kebaikan ibu yang tidak akan pernah engkau balaskan. Maka seharusnya anak ini tahu diri. Dia berbakti kepada ibunya yang zalim tadi mungkin. Tapi karena perintah Allah Azza wa Jalla, ya aku akan terus berbakti sama ibuku. Dan Allah mengatakan wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau orang tuanya kafir, nyuruh anaknya melakukan kekafiran. Jadi ada orang tua yang kafir tapi enggak nyuruh. Ini orang tuanya udah kafir, maksa anaknya untuk melakukan kufuran. Bagaimana sikap anak? Ya enggak taat sama orang tua. Tapi tetap kata Allah, وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Oh, bergaul dengan keduanya, dampingi keduanya dengan cara yang baik dalam kehidupan dunia. Maka mungkin seperti itu nasihat anak kepada anak tadi untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Ingat dengan kebaikan ibunya, adapun berkaitan dengan kesalahan ibunya, maafkanlah. Mungkin ada hakmu yang engkau tidak terima dari ibumu, maka engkau minta sama Allah Azza wa Jalla. Dan sejatinya jamaah perlu diketahui, bahwasanya pemberian yang tidak adil dari orang tua, salah satu ahli waris dikasih umpamanya, ini itu gak sah. Menurut sebagian ulama gak sah hibah itu, karena ada kedoliman di situ. Kalau mau dikasih, ya dikasih semuanya. Maka seharusnya harta tersebut dikembalikan kepada warisan nantinya dan dibagi sesuai dengan yang Allah telah perintahkan. Barakallahu fiik. Mungkin kita ke pertanyaan terakhir. Anda berikan ke Umude. Nah. Nah, Ustaz. Jazakumullah khairan, Ustaz. Ini untuk pertanyaan terakhir. Masih ada yang mau bertanya langsung, Ustaz. Anda persilahkan. Tafadhuli mufatin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Sebenarnya ada dua nih Ustaz, tapi karena dikasih cuma satu kesempatan, satu aja Ustaz. Mengenai sholat ibadah yang dilakukan sampai menunggu waktu syuruk itu Ustaz, itu hadisnya tuh sahih atau enggak sih Ustaz? Saja Ustaz. Syukran jazakallahu. Barakallahu fiik. Nah, kalau bicara hadis tentang man shalla al-ghadata fi jama'ah, yang salat subuh berjamaah kemudian duduk di tempat salatnya sampai matahari terbit, dia mengingat Allah Azza wa Jalla berzikir di sana. Hadisnya diperselisihkan oleh para ulama. Syekh Al-Albani termasuk yang mensahihkannya. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, Syekh bin Baz, walaupun ada ulama yang mentaifkan. Tapi begini, Rasulullah SAW itu biasanya kalau selesai sholat subuh, beliau gak bangkit. Duduk di tempat sholatnya sampai fajar terbit, sampai matahari terbit. Itu rutinitas Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga hadis ini menjadi penguat. Hanya ada yang mengatakan, tapi tidak ada riwayat yang mengatakan Nabi SAW sholat. Nabi memang setelah matahari terbit, beliau bangkit dari tempat sholatnya pulang. Tidak ada riwayat menyebutkan Nabi sholat. Di sini para ulama mengatakan sholatnya itu gak harus di masjid. Jadi boleh, yang penting kau duduk di masjid sampai fajar matahari terbit, kemudian pulang, bisa sholatnya di rumah. Dua rakaat tadi. Jadi hadis tersebut diperselisihkan oleh para ulama, dan ana melihat Syekh Albani mensahihkannya, dan juga banyak ulama yang mensahihkan hadis tersebut, dan hadis ini termasuk hadis fadailil a'mal juga, tentang keutamaan sebuah amalan. Duduk di masjidnya selesai sholat, fadilah itu thabita, dicontohkan sama Nabi SAW berkaitan dengan keutamaannya yang disebutkan seperti pahala haji dan umrah yang sempurna, itu disebutkan dalam hadis yang diperselisihkan oleh para ulama dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Hadza wallahu alam bissawab. Itu mungkin dapat kita kaji pada kesempatan kali ini berkaitan dengan tadi pertanyaan masalah muhajirin yang dapat bagian atau tidak. Mungkin nanti kita bisa kaji lebih detail lagi pada kesempatan yang akan datang. Sampai berjumpa kembali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.